bersembunyi, mengurung diri di balik sepi, mengasihani diri sendiri, mencurigai sesama teman, diri sendiri dicurigai, menewakan diri sendiri, wakil mendung. Oh, di dalam kamar, oh, menghitung harapan, menunggu nasi di depan pintu, hanya menunggu, selalu menunggu, sementara waktu berputar, menonton, menghilang, menyingkir.